dalam berbagai macam ibadah. Sungguh di dalamnya merupakan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah salat, ini pun merupakan amal ibadah yang mudah. Sampai Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi waktunya. 17 rakaat tidak dilakukan dalam satu waktu, akan tetapi dibagi-bagi menjadi 5 waktu. Ini untuk memudahkan, untuk meringankan hamba supaya tidak memberatkan mereka. Begitu juga dalam ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya tidak setiap bulan, akan tetapi satu bulan dalam setahun. Itu pun bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Adapun orang-orang yang mendapatkan uzur, baik itu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka. Dalam zakat pun demikian. Islam ini sungguh agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kepada setiap orang, akan tetapi kepada orang-orang yang memiliki harta tertentu dan telah mencapai nisab tertentu. Tidak semua harta wajib dizakati, hanya harta-harta tertentu saja. Kemudian yang dikeluarkannya pun tidak sampai setengah dari harta yang dia miliki, atau sepertiga atau seperempatnya, tapi hanya 2.5% dari harta zakat yang dia miliki. Dan ibadah haji pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu. Adapun orang yang tidak mampu, maka tidak wajib untuk melaksanakan haji. Sungguh kalau kita perhatikan, kita tafakuri, kita pelajari, agama Islam ini merupakan agama yang mudah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya dari bab al-iqtisad fil ibadah, sikap sederhana tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sering kita sebutkan biografi Anas ibn Malik. Beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara sahabat yang terkenal dengan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang berkhidmat, yang membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mendoakan keberkahan kepada Anas ibn Malik, mudah-mudahan diberkahi umurnya, mudah-mudahan diberkahi anak-anaknya, dan diberkahi hartanya. Dikabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik di antara sahabat yang Allah panjangkan umurnya, di antara sahabat yang banyak anaknya dan hartanya. Nah, kata beliau, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idha hablun mamdudun baina sariyataini fa qala ma hadha al-habl. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tiba-tiba ada tali yang terbentang di antara dua tiang yang ada di masjid. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma hadzal habl? Tali apa ini?" Qalu hadza hablun li Zainab. Para sahabat mengatakan, "Tali ini miliknya Zainab. Fa idza qatarat ta'allaqat bih." Apabila dia capek, malas untuk melaksanakan sholat, maka dia menggantungkan dirinya pada tali tersebut supaya bisa berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulluhu, lepaskan tali tersebut." Liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyakut. Hendaklah salah seorang di antara kalian salat pada waktu semangatnya. Apabila dia malas, apabila dia ngantuk capek, maka tidurlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan suatu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Masjid Nabawi. Dan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa terkait hatinya dengan masjid. Banyak aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan di masjid. Menyampaikan ilmu agama, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan tatkala beliau pulang dari safar, pulang dari perjalanan yang beliau tuju, ketika sampai di kampung halamannya adalah masjid. Kemudian sholat dua rakaat, setelah itu ke rumah. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu hadis tentang sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuh golongan tersebut, rajulun ta'allaqat qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid-masjid, rindu untuk mendatangi masjid, senantiasa memakmurkan masjid-masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah atau majlis ilmu atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran, bermusyawarah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, iktikaf dan yang semisalnya. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid-masjid, rindu dengan masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah alladziina aamanu. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Sehingga selayaknya kita sebagai kaum mukminin hendaknya kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tiba-tiba ada tali yang terbentang di antara dua tiang. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tali apa ini?" Kemudian para sahabat mereka menjawab bahwasanya tali ini dibuat atau diikat oleh Zainab. Di mana Zainab ini saking semangatnya melaksanakan sholat, kalau dia capek di dalam melaksanakan sholat, mungkin qiyamul lail atau sholat yang lainnya, nah dia capek melaksanakannya mungkin dikarenakan banyaknya rakaat, panjangnya bacaan yang dia bacakan, kalau dia capek dia ikat dirinya supaya tetap bisa berdiri melaksanakan sholat tersebut. Nah, dan hal ini diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan sifat yang demikian termasuk sifat yang berlebihan. Capek dia gantungkan dirinya dengan tali supaya tetap berdiri, supaya tetap semangat. Nah, sehingga Nabi memerintahkan untuk melepaskan tali tersebut, dan Rasulullah SAW menasihatkan kepada para sahabatnya, hendaklah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat ketika waktu semangatnya. Adapun kalau sudah capek, sudah malas dikarenakan mungkin lama melaksanakan ibadah sholat atau ngantuk, maka Rasulullah merintahkan tidurlah. Nah, sehingga dari hadis ini bisa kita ambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, fi hadza dalil ala annahu la yanbaghi lil insan ay yata'ammaqa wa ay yatanabba'a fil ibadah. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Wa ay yukallifa nafsahu ma la tutiq. Dan tidak selayaknya bagi seseorang memberat-beratkan dirinya untuk melaksanakan perkara yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, perempuan ini tadi sudah tidak mampu melaksanakan sholat, sudah capek, tapi memaksakan diri dengan mengikat dirinya supaya tetap berdiri, sehingga Nabi SAW mengingatkannya supaya hendaklah seseorang itu sholat ketika dia dalam keadaan semangat. Adapun kalau dia capek, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, adapun selain sholat wajib, sholat-sholat yang sifatnya nawafil, sholat-sholat yang sifatnya sunnah, maka Nabi menasihatkan hendaklah seseorang itu sholat ketika dia semangat. Apabila dia capek, dia lelah, maka tidurlah, istirahatlah. Nah, dikarenakan khawatir kalau seandainya dia memaksakan diri dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dia memaksakan untuk melaksanakan sholat, khawatir harusnya dia berdoa kebaikan untuk dirinya, tapi salah dalam mengucapkan sehingga mendoakan kejelekan untuk dirinya. Nah, dan khawatir dengan sikap yang berlebih-lebihan ini membuat dia tambah capek, tambah letih, hingga akhirnya dia meninggalkan ibadah tersebut. Lebih parah lagi, sampai dia membenci ibadah tersebut. Nah, dan termasuk di antara sifat yang berlebihan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Wa min dhalika aydhan ma yaf'aluhu ba'du talabah haitsu yutali'u fi durusihi wa huwa na'san." Yang dilakukan oleh sebagian para pelajar, dia menelaah pelajaran-pelajarannya dalam keadaan dia ngantuk. Ini pun sifat berlebihan. Murojaah misalnya, atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, atau membaca faedah-faedah ilmu dalam keadaan dia ngantuk, sehingga dia membuat capek dirinya. Bacanya tidak bisa satu kali dua kali. Kalau sedang ngantuk kita baca kadang-kadang berulang-ulang. Nah, gak paham, malah capek diri kita. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa-apa ya Al-Quran. Kalau menghafalkan Al-Quran sambil ngantuk-ngantuk, nah, susah kita menghafalnya. Begitu juga hadis, begitu juga faedah-faedah yang lainnya. Orang yang murojaah, orang yang belajar dalam keadaan dia ngantuk, maka dia tidak bisa mengambil faedah. Apalagi kalau dia mengajar dalam keadaan ngantuk, lebih khawatir lagi yang dia sampaikan apa sesuatu yang tidak benar. Nah, dikarenakan rasa kantuknya sehingga dia tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Baik. Walaupun kadang-kadang sebagian orang mengira, walaupun saya ngantuk belajar, tapi saya bisa ambil faedah. Nah, kata beliau, "Wa in dunna anu yastafidu fa innahu la syai." Walaupun orang tersebut menduga bahwasanya bisa mengambil faedah, maka sesungguhnya tidak ada sedikit pun faedah yang bisa dia dapatkan ketika melakukannya dalam keadaan ngantuk. Nah, maka kata beliau, "Walihada yambagi al-insan idza asabahu an-nu'as wa huwa yuraji'u kutuban sawa'un kutuban manhajiyah aw ghairu dhalika yambagi lahu ayyughliqal kitab wa ayyanama wa yastariha." Oleh karena itu, selayaknya bagi seseorang apabila dia sudah ngantuk, nah, dalam keadaan dia sedang murojaah kitab-kitab, baik kitab-kitab pelajaran kurikulum ataupun yang lainnya, ngantuk, maka selayaknya dia menutup kitabnya kemudian tidur dan istirahat. Jangan memaksakan. Nah, sudah sangat ngantuk, kita basahi wajah kita pun, kita berwudu pun misalnya masih ngantuk, sudah tutup kitabnya, istirahat, tidur. Nah, jangan memaksakan dia baca-baca sampai ngantuk-ngantuk. Nah, akhirnya istirahatnya kurang, faedah pun tidak dia dapatkan. dain. Sehingga yang paling baik hendaknya dia tutup kitabnya, kemudian dia istirahat. Kalau kita memaksakan diri, ini khawatir terjatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan. Yang mana sikap berlebih-lebihan ini sikap yang tercela di dalam agama. Sampai Rasulullah menegaskan, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melebihi batasan-batasan yang telah disyariatkan. Nah, dan kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa hada ya'ummu jami'al awqat hatta walau ba'da salatil fajr aw ba'da salatil 'ashr. Dan keadaan ini berlaku umum kepada semua waktu-waktu. Kalau kita capek, kalau kita ngantuk, jangan memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas, baik itu ibadah ataupun yang lainnya. Kalau kita sudah tidak bisa menahan kantuk lagi, nah, maka istirahat. Walaupun itu setelah sholat subuh. Mungkin ketika malamnya kita ada kegiatan yang mesti kita lakukan. Mungkin anaknya sakit, nah, sehingga dia harus menggendongnya semalaman, atau yang lainnya. Sehingga ketika setelah sholat fajar dia ngantuk, tidak mengapa untuk tidur, walaupun setelah waktu subuh. Nah, walaupun pada asalnya sebagian ulama membenci tidur setelah subuh kalau tidak ada sebab, tidak ngantuk, tidak apa-apa, tapi dia tidur. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan dan mendoakan keberkahan fi buquri ummati, pada waktu pagi umat ini. Waktu pagi hendaknya kita bersemangat, nah, untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Dikarenakan didoakan keberkahan ketika kita beraktivitas di pagi hari. Nah, jangan dibiasakan tidur setelah sholat subuh. Secara kesehatan pun kurang baik. Nah, tapi kalau seandainya qadarullah kita sangat ngantuk, dikarenakan malamnya ada aktivitas ini, aktivitas itu yang mesti kita lakukan, kemudian ngantuk setelah sholat subuh, dan mengapa untuk kita tidur dan juga istirahat. Begitu juga setelah sholat asar, walaupun pada asalnya makruh tidur setelah sholat asar, nah, atau tidur setelah waktu maghrib. Sampai dalam suatu hadis Nabi SAW melarang kita, atau Nabi SAW yakrah, membenci an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha, tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya. Sehingga makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Tapi kalau seandainya tadi kita ngantuk yang sangat tidak bisa ditahan lagi, maka tidak mengapa kita tidur. Nah, dan beliau mengatakan, kul umur ij'alha bitaysir illa ma faradallahu alaihi. Setiap perkara jadikanlah mudah kecuali apa yang Allah wajibkan kepadamu. Fala budda ayyakuna fil waqtil muhaddad lahu. Maka mesti dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Waktu subuh mesti pada waktu subuh. Nah, walaupun kita sedang tidur, walaupun kita masih ngantuk, tapi dikarenakan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita melaksanakannya, bangun, berwudu, kemudian sholat subuh. Nah, wa amal umur tatwiyah fal amru fiha wajib. Adapun perkara-perkara yang sifatnya tatawuan, sunnah, mustahab, maka perkaranya luas. Nah, kalau kita sedang ngantuk, gak usah memaksakan, kita bisa istirahat. Tapi kalau kewajiban, nah, mesti kita lakukan pada waktu yang telah ditentukan. Fala tad'ab nafsaka fi syai', maka jangan engkau membuat capek dirimu dalam suatu perkara, padahal di sana ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bacakan ini mengingkari orang yang membuat tali di masjid supaya kalau dia malas lagi capek sholatnya, dia ikat dirinya supaya bisa berdiri melaksanakan sholat, supaya semangat kembali. Nah, hal ini diingkari oleh Nabi SAW. Rasulullah memerintahkan untuk melepaskan tali tersebut, kemudian menasihati, hendaklah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat ketika ada waktu, ketika waktu semangat. Adapun kalau sudah dia letih, capek, apalagi ngantuk, maka tidurlah. Qala rahimahullahu taala, hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama berselisih mana lebih afdal dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Khadijah ataukah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian ulama menyebutkan Khadijah lebih afdal, sebagian lagi mengatakan Aisyah lebih afdal, sebagian lagi mentafsir merinci. Nah, kalau dilihat dari sisi ilmu, maka Aisyah lebih afdal, dikarenakan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dilihat dari sisi bantuan, pertolongan, pemberian semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah lebih afdal, apalagi pada awal-awal masa kenabian, beliau yang menyemangati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau terkenal dengan Siddiqah bintu Siddiq, perempuan yang jujur, dari putra seorang yang jujur, putranya Abu Bakar As-Siddiq, perempuan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sungguh lancang orang-orang Syiah tatkala mereka menghina ibunda kita Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan tuduhan berzina, dengan tuduhan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Hendaknya kita muliakan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Hendaknya kita memuliakan mereka sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Nah, qala, kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'sa ahadukum wa huwa yusalli falyaqud hatta yadhhaba anhu an-naum, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam keadaan dia salat, maka tidurlah sampai hilang rasa ngantuk ini. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila salat dalam keadaan dia mengantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Dia tidak mengetahui, barangkali dia berdoa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia mencela dirinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah mengatakan apabila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam keadaan dia sholat. Nah, perlu kita bedakan antara ngantuk dengan tidur. Kalau ngantuk, kita kadang-kadang masih terasa yang di sekeliling kita. Nah, walaupun tidak jelas, kadang-kadang suara ini, suara itu masih kedengar, walaupun tidak jelas. Ya, seorang ngantuk ketika khutbah Jumat misalnya, kadang-kadang ada suara samar-samar dengar, walaupun tidak jelas. Ini ngantuk. Ya, seseorang yang sholat dalam keadaan ngantuk, kadang-kadang dia pun masih bisa melaksanakan rukun-rukun sholat, walaupun kadang-kadang gak jelas apa yang dia bacakan. Ini masih ngantuk, masih apa, ada sadar-sadarnya. Beda dengan tidur. Kalau tidur sudah tidak ingat dengan keadaan yang di sekitarnya, ya tidur. Sehingga para ulama membedakan dalam hukum apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Kalau tidur, ini membatalkan wudu ketika dia sudah tidak ingat lagi apa yang sekelilingnya, baik dalam keadaan duduk apalagi dalam keadaan telentang tidurnya. Ini membatalkan wudu. Otomatis kalau wudunya batal, sholatnya pun batal. Tapi kalau sekedar ngantuk saja, nah, dia masih tadi ingat yang di sekelilingnya walaupun samar-samar, nah, maka ini tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika waktu isya mereka ke masjid. Akan tapi Nabi SAW ternyata ketika itu mengakhirkan sholat sampai pertengahan malam. Para sahabat menunggu Nabi SAW sampai ngantuk-ngantuk. Disebutkan dagu mereka sampai dada ngantuk. Nah, ketika Nabi SAW masuk masjid, mereka sholat bersama Nabi SAW dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan kalau sekedar ngantuk, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah tertidur, sudah tidak ingat lagi dengan apa yang sekelilingnya, maka ini membatalkan wudu. Nah, Nabi SAW menyebutkan kalau seandainya ngantuk dalam keadaan sholat, maka tidurlah. Nah, apalagi kalau tidur dalam keadaan sholat, ini batal wudhunya, batal juga sholat. Nah, ada mungkin sebagian orang kalau sholat malam yang agak lama bacaannya, sujudnya agak lama, nah, imam sudah rokaat berikutnya, dia masih sujud, anteng sujudnya, dan tidur ingat apa-apa. Nah, kalau demikian ini membatalkan wudhu. Baik, dan juga batal sholat. Maka Nabi SAW tadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, kalau seorang sudah ngantuk ketika melaksanakan sholat, maka hendaklah dia tidur, jangan sampai sholat dalam keadaan dia ngantuk. Kemudian Nabi SAW memberikan alasan kenapa jangan sholat dalam keadaan ngantuk. Dia khawatirkan ketika seorang sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak mengetahui apa yang dia baca. Yang namanya ngantuk kadang-kadang apa yang dia ucapkan itu enggak jelas. Barangkali mungkin niatnya dia ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ucapannya celaan untuk dirinya. Harusnya mengucapkan Rabbi ighfirli, ini mengatakan Rabbi la taghfirli misalnya. Ya. Atau tujuannya berdoa kebaikan, tapi dikarenakan dia mengantuk, apa yang dia ucapkan ternyata mendoakan kejelekan untuk dirinya. Ini diantara alasannya kenapa seorang tidak boleh sholat dalam keadaan ngantuk. Nah, mungkin saja dia tujuannya meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan dia ngantuk, yang dia minta neraka. Nauzubillah. Nah, kita saja misalnya kalau sedang ngantuk diajak bicara oleh seseorang, ngelantur ucapannya. Ya, ditanya A jawabannya B. Enggak jelas. Nah, harusnya meminta hidayah. Tapi khawatir dikatakan dia ngantuk, bahkan meminta dolalah, kesesatan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkannya untuk tidur. Dan diantara hikmahnya, tentunya setiap orang ini dirinya mempunyai hak. Kalau seandainya dia memaksakan dirinya untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan ada masyaqqah, keberatan, dalam keadaan dia tidak mampu melaksanakannya, tapi memaksakan dirinya, ini khawatir dia menzalimi dirinya. Nah, sehingga tentunya kita hendaklah bersifat sederhana di dalam melaksanakan ibadah, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. La ifrat wala tafrit. Ini sikap pertengahan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Sikap berlebihan ini diantara gangguan atau gangguan syaitan kepada manusia, supaya manusia ini punya sifat berlebihan sampai keluar batas dari batasan-batas syariat. Dan juga diantara gangguan yang lainnya, tipu daya syaitan supaya manusia ini meremehkan suatu ibadah sehingga dia meninggalkannya. Maka sikap yang paling baik yaitu pertengahan, dengan sederhana dalam melaksanakan ibadah, tidak berlebihan dan tidak menyepelekannya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Samurah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Qala kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Kata beliau, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali salat. Fakana salatu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Di mana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qasdan, sederhana, dan khutbahnya pun sederhana. Rawi Muslim. Qalu qasdan, dan yang maksud dengan qasdan ai baina al-qul wal qisar, antara panjang dan pendek. Dan artian tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sederhana khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang kita bacakan tadi disebutkan bahwasanya Jabir bin Samurah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau kita lihat yang nampak dari hadis ini, yang dimaukan adalah salat Jumat, dikarenakan disebutkan salat dan juga khutbah. Nah, salatnya Nabi SAW sederhana, begitu juga khutbahnya sederhana. Dan makna qasdu ini pertengahan, seperti kita sebutkan tadi. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah, bahkan dalam suatu hadis Nabi mengatakan inna tula salati rajul wa qisra khutbatihi mi'natun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya salat seorang dan ringkasnya khutbah seorang ini merupakan tanda kefaqihan orang tersebut. Ini ketika khutbah Jumat. Nah, dan tentu yang dimaksud dengan panjang di sini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat Jumat yang biasa beliau baca adalah surah Al-A'la sabihis pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Nah, orang yang salatnya panjang dalam artian panjang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan panjang yang sifatnya membosankan dan juga khutbahnya ringkas ketika salat Jumat, bukan khutbah yang sampai berjam-jam, 2 jam, 3 jam misalnya khutbah Jumat. Khutbah yang ringkas tapi mengandung makna yang jelas, maka ini merupakan alamat tanda dari kefaqihan seseorang. Nah, maka yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang barusan kita bacakan ini, la yanbaghi lil insan ay yahmila nafsahu wa yasuqqa 'alayha fil ibadah wa innama ya'khudhu ma yutir. Tidak selayaknya bagi seseorang dia memberat-beratkan dirinya di dalam beribadah. Nah, hendaknya dia melakukan apa yang dia mampu. Baik. Hadis yang berikutnya, insyaAllah hadis yang terakhir yang kita bacakan pada pertemuan ini. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Juhaifah namanya Wahab bin Abdullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ini ketika awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, supaya Islam ini kokoh. Walaupun secara umum innamal muslimuna ikhwah, atau innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah persaudara secara umum. Nah, tapi Nabi SAW ketika tiba di Madinah ketika itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Baik. Dan keadaan mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keadaannya bagaikan saudara sekandung. Sampai ketika itu di antara mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya dengan ikatan persaudaraan ini. Sampai turun ayat wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kerabat-kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih utama dibandingkan yang lainnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun ayat ini, maka saudara angkat ini tidak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan adalah kerabat-kerabatnya. Nah, bukan saudara angkat. Nah, dan di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW yaitu Salman dan Abu Darda. Kita lihat Nabi SAW ketika sampai di Madinah, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan ikatan persaudaraan ini semakin kokoh kaum muslimin. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dah, baikkan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mengokohkan, saling membantu, saling menolong, tercipta ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan seiman, persaudaraan seislam. Nah, sehingga Rasulullah pun mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu dengan yang lainnya, apalagi antara sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara kita, saling mengokohkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah imaniyah, yang bisa merusak ukhuwah islamiyah, hendaklah kita cegah, kita jauhkan dari diri kita. Nah, Salman sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sahabat yang mulia. Nah, kalau kita baca biografi beliau, sungguh menjadi suri teladan di dalam usaha beliau untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan beliau mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tentunya seorang bisa mendapatkan hidayah taufik ketika dia berusaha, di antara melakukan sebab-sebab mendapatkan hidayah dengan mencarinya, bersemangat untuk berjuang mendapatkan hidayah. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau menjadi seorang muslim, asalnya penyembah api. Bahkan beliau putra dari kepala suku penyembah api. Beliau ditugaskan untuk menjaga api jangan sampai padam. Nah, hingga akhirnya beliau disuruh oleh orang tuanya ke suatu tempat. Kemudian beliau melewati gereja dan mendengar suara-suara merdu tertarik dengan agama Nasrani, sampai beliau memeluk agama Nasrani, sampai orang tuanya menyiksanya. Nah, bahkan diikat oleh orang tuanya, tidak boleh keluar rumah, walaupun akhirnya beliau berhasil kabur. Nah, mendatangi gereja tersebut, kemudian beliau berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang lainnya. Pendeta ini meninggal, pindah kepada pendeta yang lain, terus dan terus sampai beberapa pendeta beliau datangi, dari negeri ini ke negeri ini dan sebagainya, hingga akhirnya pendeta tersebut menunjukkan tentang akan adanya, tentang adanya Rasul akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau ditipu. Nah, sampai beliau dijadikan budak ketika beliau mencari Islam, hingga akhirnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan di dalam menggapai hidayah. Nah, maka hendaknya kita pun senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan hidayah dalam salat-salat kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kita jalan yang lurus. Abu Darda, beliau pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama menyebutkan namanya Uwaimir bin Zaid. Nah, sahabat yang mulia. Di antara ucapan Abu Darda, beliau mengatakan, "Utlubul ilma fa in ajaztum fahibbu ahlahu fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum." Ini adalah ucapan Abu Darda. Carilah ilmu agama. Kalau seandainya kalian tidak mampu untuk mencari ilmu agama, maka cintailah orang yang memiliki ilmu agama. Kalau seandainya kalian tidak bisa mencintai mereka, maka minimalnya janganlah kalian membenci mereka. Nah, ucapan yang sangat mulia, menganjurkan supaya menuntut ilmu. Kalau kita tidak mampu menuntut ilmu, memfokuskan diri untuk menuntut ilmu dikarenakan ada kepentingan ini, kepentingan itu, menghidupi anak istrinya, mencari nafkah, maisha ini dan maisha itu, maka hendaklah kita mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai para ulama. Nah, dan kalau seandainya kita tidak bisa mencintai mereka, maka minimalnya jangan kita membenci mereka. Sampai di antara ucapannya lainnya, dia mengatakan, "Innama akhafu ayyuqalu li yawmal qiyamah a'alimta aw jahilta." Sesungguhnya yang aku khawatirkan pada hari kiamat, dikatakan kepadaku, "Engkau orang yang berilmu atau engkau orang yang bodoh?" Nah, fa aqulu 'alimtu. Kemudian aku katakan, aku orang yang berilmu, bukan orang awam. Tapi aku mengetahui hukum-hukum, hukum ini, hukum itu, lain sebagainya. Fala tabqa ayatun min kitabillahi azza wa jalla amiratun aw jajiratun ila ja'atni tas'aluni fariqataha. Tidak tersisa satu ayat pun dari kitab Allah azza wa jalla, baik ayat yang berupa perintah atau ayat yang berupa larangan, melainkan akan datang kepadaku dan meminta kewajibannya kepadaku. Nah, batas alunil amira halitamatta, datang ayat yang berisi perintah kepada, apakah engkau melaksanakan perintah tersebut? Wajajiratu halidajatta, datang juga ayat yang berisi dengan larangan, apakah engkau meninggalkannya? Fa'udhu billah min ilmin la yanfa. Maka beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui ilmu, tahu ayat-ayat tentang perintah, tahu ayat-ayat tentang larangan, maka tentunya di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat perintah, apakah kita melaksanakannya? Tentang ayat-ayat larangan, apakah kita meninggalkannya? Ataukah sebaliknya, kita mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tapi kita meninggalkannya? Atau kita mengetahui larangan-larangan Allah, mengetahui keharuman-keharuman tapi kita melaksanakannya? Maka beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, ilmu yang tidak diamalkan, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, wajib bagi kita setelah mengetahui kebenaran, kita mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, dan juga beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Engkau tidak dinyatakan sebagai orang yang berilmu sampai engkau mengamalkan ilmu. Seseorang yang banyak ilmunya, banyak menghafal hadis, banyak menghafal Al-Quran, kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka tidaklah dinyatakan sebagai orang yang berilmu. Nah, bahkan dalam ucapan salaf yang lainnya, seseorang itu masih dinyatakan bodoh selama dia tidak mengamalkan itu. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita dan senantiasa kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Baik, pada hadis yang kita bahas, Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda dengan biografi yang kita sebutkan tadi. Fazara Salmanu Abu Darda. Kemudian Salman ziarah kepada Abu Darda. Ya, kasus dari persaudaraan. Sebagaimana layaknya adik dan kakak, saudara sekang. Salman ziarah kepada Abu Darda. Faraa Umma Darda mutabaddilatan. Salman melihat Ummu Darda mutabaddilah. Mutabaddilah ini tidak berhias. Nah, memakai pakaian yang kusut. Nah, dan hias besar. Faqala ma sya'nuki? Salman mengatakan, ada apa dengan kau? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ummu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda tidak ada keinginan terhadap dunia. Nah, dalam artian dia menjauhi istrinya, menjauhi makanan, minuman, menjauhi tidur. Senantiasa dia melaksanakan qiyamul lail. Senantiasa dia berpuasa di siang hari. Sehingga istrinya pun merasa tidak dipedulikan. Sehingga berpakaian khusus. Mutabaddilah, tidak berhias di hadapan suaminya. Nah, Faja Abu Darda fasona alahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im. Maka Abu Darda datang, kemudian beliau membuatkan makanan dan mengatakan kepada Salman, makanlah makanan ini, sesungguhnya aku berpuasa. Kata Abu Darda, qala ma ana bi akilin hatta ta'kula. Kata Salman, dikarenakan dia telah mendengar dari istrinya Ummu Darda bahwasanya Abu Darda ini keadaan seperti itu, seperti seakan-akan tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan terhadap dunia, senantiasa berpuasa di siang hari, sholat malam, di malam hari tidak tidur. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai engkau pun makan. Makan. Akhirnya Abu Darda pun makan. Fala makana al-lail, dahaba Abu Darda yakumu faqala lahu nam fanam. Ketika di malam hari, Abu Darda pergi melaksanakan sholat malam. Maka Salman mengatakan kepada beliau, tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Summa dahaba yakumu faqala lahu nam. Kemudian Abu Darda bangun lagi, hendak melaksanakan sholat lagi. Kata Salman, tidurlah. Maka Abu Darda pun tidur. Falamma kana min akhir al-lail qala Salman kumil an. Ketika sampai waktu akhir malam, Salman yang mengatakan, bangunlah sekarang wahai Abu Darda. Fasallaya jami'an. Kemudian kedua-duanya melaksanakan salat. Faqala lahu Salman, kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, menasihati beliau, inna li rabbika alayka haq wa inna li nafsika alayka haq wa li ahlika alayka haq fa'ati kulla bi haqqin haqqah. Sesungguhnya untuk Rabbmu ada kewajiban untuk, begitu juga dirimu mempunyai hak, keluargamu pun mempunyai hak, maka berikanlah setiap yang mempunyai hak sesuai dengan haknya. Nasihati oleh Abu Darda. Nah, bahwasanya ada hak-hak bagi Allah, tentunya ada hak-haknya, bukan kewajiban kita. Bagi diri kita pun ada hak-hak untuk istirahat dan lain sebagainya, untuk makan, minum, tidur dan yang lainnya. Begitu juga istri-istri kita mempunyai hak untuk kita perhatikan. Nah, bergauli dengan cara yang baik, Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan hendaklah kita memberikan setiap yang mempunyai hak sesuai dengan haknya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadakara dhalika lahu. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan itu semuanya yang tadi kita bacakan dalam hadis ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan shadaqa Salman, benar apa yang diucapkan oleh Salman, sesungguhnya Allah mempunyai haknya, dirimu pun mempunyai haknya, keluarga pun mempunyai haknya, maka berikanlah setiap yang mempunyai hak sesuai dengan hak-haknya. Nah, disebutkan tadi ketika Salman radhiyallahu taala anhu ziarah kepada Abu Darda, beliau melihat Abu Darda dalam keadaan mutabatilah. Nah, ada kisah tentang Abu Darda ini. Ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu hendak meninggal dunia, maka Ummu Darda mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Abu Darda telah melamar kemudian menikahi, dan aku meminta kepadamu ya Allah supaya menjadikan Abu Darda ini sebagai suaminya di surga nanti. Nah, maka kata Abu Darda, kalau engkau menginginkan demikian, nah, maka janganlah engkau menikah dengan yang lain setelah meninggal Abu Darda. Pun Abu Darda meninggal dunia ketika itu. Nah, datang Muawiyah ingin melamar Ummu Darda. Terkenal Ummu Darda ini seorang istri yang mempunyai sikap yang baik dan juga mempunyai kecantikan. Dilamar oleh Muawiyah. Nah, kemudian Ummu Darda beliau mengatakan menolak lamaran Muawiyah dan mengatakan bahwasanya Abu Darda telah melamarnya dan menikahinya, dan aku ingin menjadi istrinya Abu Darda di surga nanti insyaallah. Nah, saya boleh menikah lagi ketika ini. Ulama berselisih tentang suami istri. Ketika suaminya meninggal misalnya, kemudian istrinya menikah lagi, ketika mereka semuanya masuk surga, si istri ini apakah menjadi istri yang menjadi istri dari suami yang pertama ataukah istri dari suami yang kedua? Sebagian ulama mendapat pendapat dia menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Nah, kalau semuanya masuk surga, suami pertama, kedua, ketiga misalnya, nah, setelah dia meninggal, suaminya pertama meninggal misalnya, dia menikah dengan suami yang kedua, suami kedua meninggal, menikah dengan suami yang ketiga, dan seterusnya misalnya, maka sebagian ulama pendapat dia akan menjadi suami yang terakhir. Nah, istri dari suami yang terakhir. Nah, sebagian ulama lagi pendapat nanti dia diberikan pilihan mana suaminya yang paling baik, suaminya yang paling sayang kepada, yang paling soleh. Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Nah, tapi Ummu Darda beliau menginginkan Abu Darda tetap menjadi suaminya di surga nanti, sehingga beliau menolak lamaran dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ada silap antara para ulama tentang masalah tadi. Nah, Ini dikarenakan kesolehan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bagaimana semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi sebagai saudara angkatnya, mengingatkan beliau bahwasanya Allah mempunyai haknya, begitu juga istrimu mempunyai haknya, dirimu pun mempunyai haknya. Berikanlah setiap yang mempunyai hak sesuai dengan hak-haknya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi insyaAllah mungkin faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum jami'an, bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu a'lam bissawab. Wa ila alhamdulillah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.